طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، ولله جنود السماوات والأرض، وكان الله عليما حكيما. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا. وبعد، para pendengar radio Tarbiyah Sunnah Bandung, juga pendengar radio-radio lain yang ikut gabung, para pemirsa beberapa stasiun TV di mana saja Anda berada, juga para netizen melalui akun manapun di mana saja Anda berada. Alhamdulillah, kita kembali berjumpa untuk melanjutkan kajian kitab Al-Usulul Thalathah. Kita sudah sampai kepada Al-Aslul Thalith, atau pokok yang ketiga, dasar yang ketiga, yang harus atau wajib kita ketahui. Yang pertama mengenal Allah, yang kedua adalah mengenal agamanya, dan yang ketiga adalah mengenal Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemarin kita sudah menjelaskan tentang 5 poin mengenal Nabi alaihi salatu wasallam. Seperti yang sudah diterangkan, yang pertama adalah mengenal nasabnya, mengenal di mana tempat beliau lahir, dan seterusnya. Dan yang keduanya adalah mengenal usia kehidupan beliau, dan yang ketiganya adalah mengenal kehidupan beliau setelah menjadi nabi. Keempat, dengan apa beliau ini diutus. Dan yang kelima, bagaimana ajaran yang beliau bawa. Nah, sekarang setelah Nabi alaihi salatu wasalam tinggal 10 tahun di Mekah, maksudnya tinggal selama masa kenabian, menyeru kepada tauhid. Setelah itu beliau dimi'rajkan, diisrakan oleh Allah dari Mekah ke Masjid Al-Aqsa di Palestina, di Baitul Maqdis. Dari sana kemudian beliau mengalami mi'raj. Makna mi'raj berasal dari kata araja, ya'ruju. Artinya araja itu naik. Mi'raj adalah alat untuk naik. Makna araja dengan makna naik, diantaranya diterangkan oleh Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quran Surah Al-Ma'arij ayat yang keempat, ta'rujul malaikatu warruhu ilaihi. Ta'ruju, maka naiklah para malaikat dan ruh. Ruh itu maksudnya malaikat Jibril, ilaihi, kepada Allah Azza wa Jalla. Naiknya para malaikat ke atas, ke langit, untuk menghadap Allah Azza wa Jalla, menunjukkan keberadaan Allah ada di atas langit. Dan peristiwa mi'rajnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke atas langit berjumpa dengan Allah di sana, itu pun menunjukkan keberadaan Allah subhanahu wa ta'ala yang ada di atas langit. Dan peristiwa Isra Mi'raj adalah keagungan yang Allah berikan khusus kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ketika suatu saat Nabi alaihi salatu wasallam sedang tertidur di Ka'bah, di pojok yang ada di pojok Hijr Ismail, yang saat itu Nabi alaihi salatu wasalam tertidur di sana, datanglah seseorang. Orang ini kemudian diketahui jelmaan dari malaikat Jibril. Lalu dibedahlah sejak mulai di bawah tenggorokannya sampai ke bawah perutnya. Lalu dikeluarkanlah hatinya. Lalu dipenuhi dengan hikmah dan iman sebagai persiapan untuk menghadapi apa yang akan beliau alami. Dicuci hatinya dengan air zam-zam, lalu diisi dengan hikmah dan iman, lalu dikembalikan lagi seperti semula. Lalu didatangkanlah satu ekor binatang tunggangan yang warnanya putih, lebih kecil daripada kuda, tapi lebih besar daripada himar atau keledai. Lalu diberi nama atau disebut dengan sebutan buroko, yang satu kali melangkah itu sejauh mata memandang, hanya sekejap. Nabi alaihi salatu wasalam menunggangi binatang ini dengan disertai oleh malaikat Jibril al-Amin, sehingga sampailah di Baitul Maqdis. Sekarang Baitul Maqdis ini dikuasai oleh Zionis Yahudi. Dan saat itu Nabi alaihi salatu wasalam turun di sana, di Baitul Maqdis, tepat di titik yang sekarang menjadi Masjidil Aqsa. Beliau turun di sana dan sholat mengimami seluruh nabi dan seluruh rasul. Semua nabi dan rasul sholat di belakang beliau untuk menjelaskan keutamaan dan kemuliaan beliau di atas seluruh nabi, bahwa beliau adalah imam yang diikuti. Lalu seusai sholat, beliau dibawa naik oleh malaikat Jibril alaihi salatu wassalam ke langit dunia. Lalu minta dibukakan. Para malaikat penjaga langit dunia itu langit terdekat. Ditanya, man hadza, siapakah ini? Maka dijawab Jibril, wa man ma'aka, siapa yang besertamu? Dijawab Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan hadis ini memberi faedah bolehnya si pribumi bertanya kepada tamu sebelum pintu dibukakan. Dan ini mewajibkan setiap tamu meminta izin untuk bertamu dan memasuki rumah orang lain dengan cara yang santun. Dan si pribumi boleh sebelum membuka pintu untuk bertanya siapa tamu yang datang, dan wajib bagi si tamu untuk menyebut nama dan mengenalkan dirinya sebagaimana malaikat Jibril pun mengatakan demikian. Saya Jibril. Siapa yang bersamamu? Dijawab Muhammad alaihissalatu wassalam. Ditanya, waqad ursila ilaih, apakah dia ini sudah diangkat menjadi rasul? Dijawab, na'am. Maka dibukakan pintu langit, lalu malaikat penjaga langit itu berkata, marhaban bihi fani'mal maji'u ja'a. Selamat datang kepada dia, kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik orang yang datang pada hari ini. Dibuka, didapati di langit pertama itu ada Adam. Lalu oleh Jibril diperkenalkan, hadza abuka Adam fasallim alaih. Ini bapakmu, yaitu Adam. Sampaikan salam kepadanya. Adam ini bapak seluruh manusia. Karena seluruh manusia berasal dari Nabiullah Adam alaihissalatu wassalam. Lalu Nabi alaihi salatu wassalam pun menyampaikan salam kepada Adam, lalu dijawablah salamnya sambil berkata, marhaban bil ibni salih wan nabi salih. Selamat datang kepada anak yang soleh dan nabi yang soleh. Wa idza ala yamini Adam arwahu su'ada wa ala yasarihi arwahu al-ashqiya min dhurriyyatihi. Tiba-tiba didapati di sebelah kanan Nabi Adam ada ruh orang-orang yang berbahagia, calon-calon ahli surga dari turunannya, dan di sebelah kirinya ada ruh-ruh orang-orang yang binasa. Merekalah orang-orang kafir dari turunan Nabiullah Adam alaihissalatu wassalam. Semua orang di dunia, termasuk orang kafir, orang musyrik, orang ateis, orang yang sangat durhaka, termasuk raja-raja, penguasa, diktator yang durhaka zaman baheula, baik Raja Namrud ataupun Raja Fir'aun, itu semuanya anak-anak turunan dari Nabi Adam, tapi yang akan binasa. Maka ketika Nabi Adam melirik, menengok, memandang, melihat ke sebelah kanan, beliau berbahagia dan tertawa. Tapi apabila beliau melihat ke arah kiri, beliau menangis. Itulah pengalaman sepintas Nabi alaihi salatu wasallam berjumpa dengan Nabi Adam. Lalu thumma araja bihi Jibril ila sama'i thaniyah. Lalu dibawa naik lagi lah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam oleh malaikat Jibril ke langit yang kedua. Prosesnya seperti tadi, minta dibukakan, ditanya, dijawab, ditanya siapa yang bersamamu dan seterusnya, sampai dibukakan. Di langit kedua didapati dua nabi, Yahya dan Isa. Kalau Yahya sudah wafat, dan Isa itu belum wafat. Ada sampai sekarang di langit kedua. Yahya dan Isa satu sama lain adalah saudara sepupu. Berkata Jibril, hadhani Yahya wa Isa, fasalim alaihima. Inilah dua orang, Yahya dan Isa. Salamlah kepada keduanya. Lalu Nabi alaihissalatu wassalam pun menyampaikan salam. Dan salamnya dijawab, lalu berkata, marhaban bil akhi salih wan nabi salih. Selamat datang, welcome, wilujeng sumping, sugeng rawuh, kepada saudara yang soleh dan nabi yang soleh. Setelah itu, tidak ada dialog lain yang diceritakan. Dibawa naik lagi sampai ke langit yang ketiga. Di langit yang ketiga didapati Yusuf alaihi salatu wassalam. Lalu berkata malaikat Jibril, hadza Yusuf, fasallim alaih. Inilah Yusuf. Sampaikan salam kepadanya. Lalu salam, lalu dijawab, lalu diwelcome-kan. Diwelkamkan itu disambut dengan penuh keramah tamahan, marhaban bil akhi soleh wan nabi soleh. Sama seperti tadi. Lalu naiklah ke langit yang keempat. Didapati di langit yang keempat ada Nabiullah Idris alaihi salatu wassalam. Kata malaikat Jibril, ini Idris, salamlah kepadanya. Menyampaikan salam, dijawab seperti biasa, dibagiakan, selamat datang saudaraku yang soleh dan nabi yang soleh. Setelah itu dibawa lagi naik sampai ke langit yang kelima, Di langit yang kelima didapatinya Nabiullah Harun alaihissalatu wassalam bin Imran, saudara bagi Nabiullah Musa. Kata malaikat Jibril, ini Harun, salamlah kepadanya. Salam dijawab, lalu dibawa lagi naik ke langit yang keenam, minta dibukakan. Setelah dibukakan, didapatilah Nabiullah Musa alaihissalatu wassalam. Kata malaikat Jibril, ini Musa, salamlah kepadanya. Lalu menyampaikan salam. Lalu berkata, marhaban bil akhi soleh wan nabi soleh. Selamat datang saudaraku yang soleh dan nabi yang soleh. Tapi pas akan berpisah, maka menangislah Nabiullah Musa alaihissalatu wassalam. Ditanya oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mayubkika, apa yang membuatmu nak menangis? Beliau menjawab, li anna gulaman bu'itha ba'di yadkhulul jannah min ummatihi aktsaru mimma yadkhuluha min ummati. Aku menangis karena ada seorang anak yang diutus setelah aku, tapi yang masuk ke dalam surga dari kalangan umatnya jauh lebih banyak daripada orang-orang yang masuk ke dalam surga di kalangan umatku. Tangisan Nabiullah Musa karena sedih terhadap apa yang luput dari dirinya untuk umatnya berupa keutamaan. Bukan karena hasad, dengki, iri kepada umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu, kemudian diangkat lagi, dibawa naik ke langit yang ketujuh. Didapati di langit yang ketujuh ini, ada Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam khalilur rahman. Maka berkatalah Jibril, hadza abuka Ibrahim, ini bapakmu, Ibrahim. Karena Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memang turunan Nabiullah Ibrahim dari sisi dari anaknya Ismail. Nabi Ibrahim punya dua anak, Ismail dan Ishak. Ishak kemudian punya anak Yakub, Yusuf, Ayub dan seterusnya, dan Nabi Yakub kita kenal dengan sebutan Nabi Israel. Makanya anak-anak turunan Nabi Yakub disebut dengan sebutan Bani Israel. Terus Yakub, Yusuf, Ayub, Syu'aib, Harun, Musa, Ilyas, Dzulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa. Semuanya itu Bani Israel. Turunan Nabi Ishak yang menjadi putra dari Nabiullah Ibrahim, sedangkan dari Nabi Ismail, anak-anak turunannya tidak ada yang menjadi Nabi yang dikenal. Kecuali Nabi terakhir, Nabi Muhammad SAW ini dari turunan Nabiullah Ismail alaihissalatu wassalam. Makanya Nabi kita bukanlah turunan Bani Israel, karena bukan turunan dari Nabi Ishak, bangsa Quraisy yang ada silsilah hubungan dengan Nabi Ismail, dan Nabi Ismail adalah putra dari Nabi Ibrahim. Makanya Nabi Ibrahim adalah kakek buyutnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata malaikat Jibril, hadza abuka Ibrahim, fasallim alaih. Ini bapakmu Ibrahim, salamlah kamu kepadanya, lalu salam. Dijawab salamnya. Lalu berkata Ibrahim, marhaban bil ibni soleh wan nabi soleh. Selamat datang anakku yang soleh dan nabi yang soleh. Jadi Nabi alaihi salatu wasallam dibawa berkeliling menemui para nabi di setiap level langit yang dilaluinya untuk memuliakan Nabi alaihi salatu wasallam dan menunjukkan kemuliaan beliau, keutamaan beliau. Saat itu Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wasallam yang bergelar Kalimur Rahman yang bergelar Khalilur Rahman, Khalil Allah Azza wa Jalla, sedang menyandarkan punggungnya ke Baitul Ma'mur di langit yang ketujuh. Baitul Ma'mur sebuah masjid yang ada di langit yang ketujuh. Dan ke Baitul Ma'mur atau masjid tersebut setiap harinya masuklah 70 ribu malaikat. Mereka masuk untuk sholat, beribadah, kemudian keluar dan tidak pernah kembali lagi sampai nanti, sampai kapanpun ke masjid tersebut. Besoknya masuk lagi 70 ribu malaikat yang lain. Sholat, setelah itu keluar, lalu masuk lagi 70 ribu malaikat yang lain lagi. Satu malaikat, 70 ribu malaikat, rombongan pertama, kedua, dan yang lain-lainnya, satu rombongannya hanya satu kali sholat di sana. Dan itu tiap hari sampai sekarang. Dan ini menunjukkan bahwa jumlah para malaikat amat sangat banyak. Satu hari 70 ribu malaikat, ini sudah berapa juta hari. Menunjukkan amat sangat banyaknya jumlah malaikat. Tidak ada yang bisa menghitung seluruh tentara Allah dari kalangan para malaikat kecuali Allah. Sampai Allah Azza wa Jalla menyatakan di dalam Al-Quran surah Al-Muddathir yang menyatakan bahwa tidak ada yang mengetahui jumlah dari tentara Allah dari kalangan para malaikat kecuali dia, kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Setelah itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diangkat ke Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha ini ditutupi oleh hiasan yang amat sangat indah, yang saking indahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam atau seorang pun tidak ada yang mampu menggambarkannya. Dan ini diterangkan oleh Allah dalam Al-Qur'an dalam surah An-Najm, wa laqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha indaha jannatul ma'wa idh yaksha sidrata ma yaksha ma zaghal basar wa ma tagha laqad ra'a min ayati rabbihil kubra. Sungguh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah melihat Jibril dalam rupa dan bentuk yang asli di lain kali, di kali yang kedua, di mana inda sidratil muntaha, di sidratul muntaha, indaha jannatul ma'wa, di samping sidratul muntaha itu ada surga ma'wa. Idh yaksha sidrata ma yaksha. Ketika itu sidratul muntaha ditutupi oleh sesuatu yang menutupinya. Nabi alaihi salatu wasallam menyatakan keindahannya tidak bisa digambarkan. Aku tidak tahu apakah itu. Warna-warni yang sangat indah. Yaksha sidrata ma yaksha ma zaghal basar wa ma tagha, sampai-sampai mata ini terbelalak tidak bisa lepas dari pandangan kepada arah penutup sidratul muntaha yang sangat indah tadi. Laqad ra'a min ayati rabbihil kubra. Sungguh Nabi alaihi salatu wasallam telah melihat tanda-tanda kebesaran Allah yang sangat dahsyat. Nah, saat itu Allah Azza wa Jalla di Sidratul Muntaha menerima perintah dari Allah salat 50 kali sehari semalam. Beliau pun ridha dengan hal itu. Kemudian setelah beres beliau turun ke langit yang ketujuh, berjumpa seperti biasa dengan Ibrahim. Terus turun lagi ke langit keenam, berjumpa lagi dengan Nabiullah Musa. Dan ketika berjumpa dengan Nabiullah Musa alaihi salatu wassalam, maka Nabi Musa bertanya, "Ma farada rabbuka ala ummatik?" Apa sih yang diwajibkan oleh Allah kepada umatmu? Maka dijawab, "Khamsina salatan fi kulli yaum." 50 kali salat dalam sehari semalam. Maka berkatalah Nabiullah Musa, "Inna ummataka la tatiqu dhalik wa qad jarabtu an-nasa qablaka wa 'alajtu bani Israil ashaddal mu'alajah farji ila rabbik fas'alhu at-takhfif li ummatik." Kata Nabiullah Musa, umatmu tidak akan mampu. Kebayang kalau umat sehari semalam 50 kali salat. Kita dalam sehari semalam itu cuma punya waktu 24 jam. 24 jam dibagi 50. 24 dibagi 50 berarti setengah aja, kurang dari setengah jam sekali kita harus sholat. Bagaimana tidurnya, bagaimana kita bekerjanya, dan seterusnya. Kebayangkan berat. Jangankan 50 kali sholat, 5 kali sholat saja banyak di kalangan umat ini yang sudah keteteran, kedodoran. Banyak yang meninggalkan, baik sama sekali seluruh sholat ataupun belang betong, hanya waktu-waktu sholat tertentu. Itu pun ala kadarnya, asal-asalan dari aspek manapun, aspek zahirnya, aspek lahirnya. Aspek waktunya, aspek batinnya. Aspek batin itu menyangkut kekhusyuan dan keikhlasan. Aspek zahirnya menyangkut tata cara pelaksanaan sholat. Aspek waktunya tidak di awal waktu, ditunda-tunda hampir akhir. Itu 5 kali sholat. Kebayang kalau 50 kali. Maka Nabi Musa menyatakan, umatmu tak akan mampu. Aku telah mencoba sebelum engkau. Memperbaiki, membimbing Bani Israel dengan sebaik-baik bimbingan dan pembinaan. Itu pun susahnya bukan main. Kembalilah engkau kepada Allah dan mintalah keringanan untuk umatmu. Lalu Nabi alaihi salatu wassalam kembali kepada Allah azza wa jalla. Lalu meminta keringanan terus bolak-balik sampai akhirnya ditetapkanlah kewajiban sholat bagi umatnya hanya 5 kali dalam sehari semalam. Dari kasus ini banyak faedah yang bisa kita ambil. Pertama, adanya nasikh mansukh dalam syariat. Al-Quran juga menyatakan, manansakh min ayatin. Tidak ada satu ayat pun yang kami mansukh. Mansukh itu kami hapus. Kecuali kami datangkan dengan yang lebih baik atau yang semisal. Nabi-nabi terdahulu ada syariat. Syariat itu dimansukh oleh syariat nabi setelahnya. Nabi-nabi sebelumnya ada syariat, seluruhnya dimansukh dengan syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Awal diwajibkannya salat 50 kali, kemudian dimansukh menjadi 5 kali dalam sehari semalam. Ini yang pertama. Yang kedua, mungkin ada orang yang tidak mempercayai kisah ini hanya karena tidak masuk akal mereka. Padahal hadis ini sahih. Kok bisa ditawar syariatnya kayak jual beli gitu ya? Kita jawab, memang syariat ini jual beli antara manusia dengan Allah. Yang mengistilahkan syariat dengan istilah jual beli Allah sendiri dalam Al-Quran. Tijaratan lan tabur, syariat ini adalah jual beli yang tidak ada ruginya. Hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Mau enggak aku tunjukkan kepada kamu kepada satu jual beli, transaksi jual beli. Tunjikum min adzabin alim. Tijarah. Tijarah itu jual beli, perdagangan. Yang bisa menyelamatkan kamu dari api neraka yaitu tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Yaitu kamu iman kepada Allah, kepada Rasul-Nya, dan jihad dengan harta dan jiwa. Itu jual beli. Kita jual diri kita, harta kita, seluruh pengorbanan kita, Allah yang membeli dengan surga. Inna Allah ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Allah membeli jiwa dan harta orang-orang mukmin dengan surga. Jual beli. Dalam jual beli ada tawar menawar, ada. Salah satunya sholat ini. Ini yang pertama. Yang keduanya, di mana iradah Allah? Kok kehendak Allah kalah oleh kehendak manusia? Sebenarnya ini semuanya kehendak Allah. Allah menghendaki hasil akhir itu 5 kali sholat. Tapi berawal dari 50 kali sholat untuk menjelaskan kepada umat, walaupun 5 kali sholat, tapi pahalanya sama dengan 50 kali sholat. 1 kali sholat sebanding dengan 10 kali sholat. Man jabil hasanah falahu asyur amthaliha. Siapa orang yang melakukan satu kebaikan, maka bagi dia akan diberikan pahala 10 kali lipat. 1 kali sholat sebanding dengan 10 kali sholat. 5 kali sholat sehari semalam sebanding dengan 50 kali sholat dari segi pahala dan keutamaan. Dan ini merupakan bushra sarah lana jami'an. Berita bahagia bagi kita semua. 1 kali sholat sama dengan 10 kali sholat. 5 kali sholat sehari semalam, pahala yang sama dengan 50 kali sholat sehari semalam. Luar biasa. Sebaliknya, 1 kali sholat ditinggalkan sama dengan meninggalkan 10 kali sholat dosanya lah. Makanya meninggalkan sholat amat sangat besar dosanya di hadapan Allah Azza wa Jalla. Berdasarkan hal itulah, maka salat merupakan satu kewajiban yang luar biasa agungnya. Sampai untuk mewajibkannya, Allah tidak menurunkan kewajiban ini melalui malaikat Jibril, tapi langsung dipanggil. Setelah itu, Nabi alaihi salatu wassalam diperlihatkan kepada beliau surga, neraka beserta isinya, dan setelah itu beliau turun kembali ke Mekah pada saat belum memasuki waktu subuh. Kemudian beliau melakukan sholat subuh yang pertama kali. Oleh karena itulah, maka sholat merupakan kewajiban yang dahsyat. Dari peristiwa Isra Mi'raj ini, banyak sekali pelajaran yang kita ambil. Baik pelajaran dari aspek tauhid, akidah, termasuk masalah fiqh. Di antara masalah tauhid dan akidah adalah keberadaan Allah berada di atas langit. Dan ini diterangkan oleh Allah dalam banyak ayat. Setelah Allah menyatakan huwallazi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin tsumma istawa 'alal 'arsy. Dialah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi di pada waktu 6 hari lalu beliau istiwa di atas 'arsy. 'Arsy itu di atas langit ketujuh. Amintum man fis sama? Apakah kamu merasa aman terhadap Allah yang ada di langit? Seorang sahabat berkata, ya Rasulullah, saya mau membebaskan hamba sahaya, tapi saya bingung yang mana, coba pilihkan. Dites oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Seorang hamba sahaya menyatakan, ditanya, aina Allah, di mana Allah? Dia menjawab, Allahu fis sama, dia ada di langit. Wa man ana, siapa aku? Anta Rasulullah. Kata Nabi alaihissalatu wassalam, a'tikha fa'innaha mu'minah. Bebaskan dia, karena dia mukmin. Nah, termasuk para malaikat ta'rujul malaikatu warruh ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu 50,000 sanah. Kata Allah, naiklah para malaikat dan malaikat Jibril setiap hari ke langit, ke Allah Azza wa Jalla, ilaihi, kepada Allah. Kalau naik berarti ke mana? Ya ke atas. Karena Allah ada di atas sana. Termasuk peristiwa Isra Mi'raj ini menunjukkan keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berada di atas langit. والذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج فيها وما ينزل من السماء وما يعرج إليه. Allah lah yang telah menciptakan langit dan bumi pada waktu 6 hari, kemudian Allah istiwa di atas aras. Allah mengetahui apa yang masuk ke bumi dan apa yang keluar dari bumi. Apa yang turun dari langit dan apa yang naik ke langit. Semua Allah ketahui. Walaupun Allah berada di atas aras, tak ada yang luput dari penglihatan Allah SWT. Dan inilah salah satu di antara aspek tauhid yang terkandung di dalam Isra Mi'raj ini. Para pendengar dan pemirsa sekalian, kita masuki jeda terlebih dahulu. Seusai jeda kita masuk langsung sesi tanya jawab. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Para pemirsa dan para pendengar sekalian, kita jeda terlebih dahulu sebelum kita masuk sesi tanya jawab. Dan kami silakan untuk memutarkan atau menyaksikan jeda-jeda berikut ini. Yuk, belanja di TS Mart. Dengan belanja di TS Mart, Anda turut berpartisipasi dalam dakwah yang diselenggarakan YTS. Sedekah di rumah? Kenapa tidak? Kini hadir solusi untuk sedekah setiap hari, di rumah atau tempat usaha Anda. Dengan program Canceling YTS. Dapatkan canceling gratis dengan menghubungi nomor WhatsApp 0813-1014-76. Pilih jenis cancelingnya. Insya Allah, canceling siap diantar atau bisa diambil di kantor YTS Jalan Jurang nomor 86 Bandung. Setiap 3 bulan atau jika penuh, insya Allah, canceling siap dijemput. Dengan canceling YTS, bersedekah jadi mudah. Bersedekah di rumah saja. Bagi Anda yang sebelumnya pernah memesan canceling, tetapi belum diantar oleh petugas kami, harap hubungi admin kembali di nomor HP 0813-1014-76. Hati-hati, petugas kami hanya menggunakan atribut resmi dari Yayasan Tarbiyah Sunnah. Hanya dengan Rp15.000 per bulan, Anda telah turut berpartisipasi dalam menyebarkan dakwah bersama Tarbiyah Sunnah. Barakallahu fikum. Yuk, belanja di TS Mart. Dengan belanja di TS Mart, Anda turut berpartisipasi dalam dakwah yang diselenggarakan YTS. Tarbiyah Sunnah Channel. Lillah, nyunnah, merenah. Bismillah, khawatir liman azana Allahu iyyakum, para pendengar dan juga para pemirsa. Kita kembali ke forum kajian ini dan untuk selanjutnya kita akan buka sesi tanya jawab. Bagi antum yang akan bertanya, kami silakan bisa menghubungi kami dari nomor telepon 0228686236 atau melalui pesan singkat di nomor 0811227147 bagi antum semua para pendengar Radio Tarbiyah Sunnah maupun juga para pemirsa Persada TV dan juga para pemirsa dan pendengar yang lain juga bisa mengajukan pertanyaannya. Baik, sudah ada penelpon yang masuk, kita angkat. Halo. Assalamualaikum. Dari Pak Iqbal, Ustaz. Ya, nampak. Saya bertanya, Ustaz. Tadi disebutkan di awal, saat Baginda Rasul Isra, beliau mengimami salat di Masjidil Aqsa. Pertanyaannya, apakah salat yang dilakukan pada saat itu sama dengan yang dilakukan ataupun yang diberi petunjuk kepada umatnya saat ini, Ustaz? Demikian, Ustaz. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Iqbal di Muhammad Toha, barakallahu fik. Ketika Isra Mi'raj melahirkan kewajiban sholat yang lima waktu, tata cara sholat, bacaannya, jumlah rokaatnya, waktunya belum ditentukan. Ditentukannya terkemudian. Oleh karena itulah maka tidak didapati keterangan sholat Nabi kita Muhammad SAW beserta para Nabi semuanya di Masjidil Aqsa. Tidak diterangkan, pertama, jumlah rokaatnya, yang kedua, tata cara sholatnya. Apakah persis sama dengan sholat kita sekarang? Wallahu a'lam bissawab. Yang jelas mereka sholat. Sebab para nabi, termasuk nabi kita Muhammad SAW pun sebelum sholat ini diwajibkan, beliau juga sudah sholat. Ayat yang awal-awal turun, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minha qalila. Hai orang-orang yang berselimut, itu Nabi alaihi salatu wasallam, bangkit. Untuk apa? Untuk salat. Padahal salat belum diwajibkan. Bagaimana tata cara salatnya, jumlah rakaatnya, bacaan-bacaannya? Wallahu alam, tidak ada keterangan tentang hal ini. Barulah setelah sholat yang lima waktu ini diwajibkan, baru melalui wahyu yang tidak berupa Al-Quran, yang kemudian menjelma menjadi sunnah tentang tata cara sholat dengan jumlah rokaatnya, juga waktu-waktunya, serta bacaan-bacaannya. Inilah yang menjadi salah satu yang menjadi dalil bahwa sunnah Nabi alaihi salatu wasallam pun adalah wahyu. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah berbicara dari hawa nafsu, dari ra'yu, dari perasaan. Semua yang dikatakannya itu adalah wahyu yang Allah wahyukan kepadanya. Beliau pun bersabda, utitul Qur'an wa mithlahu ma'ahu. Aku diberi Al-Quran, aku diberi wahyu, dan diberikan yang seperti Al-Quran. Juga wahyu, kata Imam Syafi'i, maksudnya Al-Hadith. Nah, barulah setelah itu turun wahyu tidak dalam bentuk Al-Quran yang menjelaskan tata cara sholat. Jumlah rokaatnya, bacaannya, dan waktu-waktunya. Dan segala hal yang berkaitan dengan sholat. Maka aspek fikih dari kisah Isra Mi'raj ini melahirkan kaidah bahwa boleh mengakhirkan penjelasan dari waktunya karena adanya uzur untuk itu. Seperti contoh umpamanya diwajibkan sholat yang lima waktu. Tapi penjelasan bagaimana tata cara pelaksanaan dari sholat itu tidak diturunkan ketika mi'raj tersebut. Diturunkannya berangsur-angsur melalui wahyu yang diturunkan setelah itu. melalui malaikat Jibril alaihi salatu wasalam, tapi tidak berupa Al-Qur'an, tapi berupa sunnah Nabi sallallahu alaihi wasalam dalam hal salat, ya. Demikian wallahu alam bisawab. Silakan lagi. Telepon 022-8686-2637. Kami silakan. Baik, sambil menunggu penelpon berikutnya, kita bacakan pertanyaan melalui pesan singkat yang datang dari Pak Uus di Tasik. Pak Ustadz tadi menerangkan adab bertamu. Apakah kalau kita berkunjung ke rumah orang tua atau mertua aturannya sama seperti yang diterangkan tadi? Jazakallah. Iya, wa jazakallahu khaira. Uus di Tasik Malaya. Barakallahu fiik. Iya, kalau bertamu kepada orang tua sendiri, anak sendiri, saudara sendiri, termasuk mertua, ya, maka berbeda. Berbeda dengan umumnya. Karena Allah Azza wa Jalla menyatakan, Laisa alaikum junahun an ta'kulu. Tidak apa-apa, ini dalam surah An-Nur, bagi kalian untuk makan di rumah-rumah kalian sendiri, di rumah orang tua kalian sendiri, di rumah anak kalian sendiri, di rumah saudara kalian sendiri, dan seterusnya yang diterangkan oleh ayat tersebut, ya. Oleh karena itulah maka boleh memasuki secara langsung apabila si rumah tersebut tidak terkunci. Si rumah tersebut terbuka, ya, tapi tetap salam ke orang yang ada di dalamnya. Kecuali apabila ke kamarnya. Maka ke kamar siapapun maka tidak boleh langsung masuk tanpa izin. Harus mengetuk terlebih dahulu sebab dikhawatirkan. Seperti para ulama menyatakan, bolehkah seorang ayah memasuki langsung kamar putrinya? Mereka menyatakan, apakah kamu ingin melihat anakmu dalam keadaan tidak menutup aurat? Jadi, tidak ada ayat atau hadis yang melarang itu, tetapi demi kemaslahatan. Mungkin saja anak atau putri kita, ya, atau bahkan putra kita, di kamarnya itu sedang ganti baju, yang masih terbuka seluruh auratnya, langsung kita masuk, bisa menjerit itu, ya. Oleh karena itulah maka tetap adab disarankan untuk tetap meminta izin walaupun itu adalah anak kita sendiri ataupun orang tua kita sendiri atau adik ataupun kakak, ya, kecuali kalau ke kamar istri kita sendiri. Kamar istri kita berarti pastilah kamar kita, ya. Wallahu a'lam. Nah, syukran Ustaz atas jawabannya. Kita kembali mengundang para pendengar juga pemirsa untuk bisa menelpon di nomor 022-8686-2637. Nah, sudah ada yang masuk, kita angkat. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Mulyono. Ya, Ustaz, saya mau tanya, pada waktu Rasulullah SAW tidur di Ka'bah itu sendirian atau tidak? Ada sahabat atau tidak yang di cucikan sama malaikat, hatinya dikeluarkan itu. Kemudian pertanyaan kedua, siapakah yang percaya kepada Rasulullah bahwa Rasulullah sehari-harinya semalam bisa pulang pergi dari bumi ke Sidratul Muntaha? Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Pak Mulyono di Margahayu, barakallahu fiik. Ya, pertanyaannya ada dua. Siapa? Apakah Nabi alaihi salatu wasalam salat itu sendirian? Tidur itu sendirian. Ketika di mana? Di Ka'bah. Iya, tidak diriwayatkan ada orang lain di sana. Sendirian. Itu yang pertama. Yang keduanya, siapa yang percaya? Ya, orang-orang yang sudah masuk Islam di kalangan para sahabat, terutama Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, mereka percaya. Walaupun banyak di kalangan kaum muslimin yang saat itu meragukan, ada, ya ada. Tapi umumnya kaum muslimin yang imannya kuat, termasuk Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, itu mempercayai. Sehingga orang-orang kafir Quraisy, orang-orang musyrik di Mekah mau memprovokasi Abu Bakar. Katanya itu sahabatmu Muhammad sudah dalam hanya waktu satu malam dia ke Baitul Maqdis di Palestina, kemudian ke langit, lalu sebelum subuh sudah turun lagi, kamu percaya? Memprovokasi. Karena ini adalah sesuatu yang tidak masuk akal. Jangankan untuk saat itu ya, yang belum ada teknologi pesawat. Sekarang saja, kalau umpamanya, kalau dari Mekah ke Baitul Maqdis dalam semalam PP bisa aja pakai pesawat. Tapi kalau sampai ke langit, tak akan ada orang yang percaya untuk saat ini pun. Apalagi saat itu. Tapi diprovokasi seperti itu, Abu Bakar menyatakan seandainya dia, yaitu Muhammad SAW, mengalami yang jauh lebih dahsyat daripada itu, saya akan percaya. Inilah keimanan yang tak tergoyahkan. Dari orang yang sudah terpatri iman yang kuat di dalam hatinya. Jadi mayoritas para sahabat tentu saja percaya. Ada satu dua yang ragu tapi tidak diceritakan baik namanya maupun kadar keraguannya dan apa yang terjadi. Adapun orang-orang musyrik, jangankan Isra Mi'raj. Yang lain-lain aja tidak percaya, kepada Quran aja tidak percaya, kepada kenabian Muhammad SAW saja tidak percaya, apalagi kepada peristiwa Isra Mi'raj. Lebih tidak percaya lagi. Karena apa? Karena tidak masuk akal mereka. Ya, demikian Pak Mul, wallahu a'lam bissawab. Silakan lagi. Kembali bacakan pertanyaan yang datang melalui pesan singkat. Datang dari Pak Waluyo di Rejang Lebong, Bengkulu. Assalamualaikum Ustaz. Bagaimana caranya agar sholat khusyuk dan tidak terburu-buru? Syukran. Pak Waluyo, barakallahu fiik. Bagaimana caranya agar sholat khusyuk dan tidak terburu-buru? Ini memang pertanyaan yang gampang dijawab secara lisan, tapi sulit untuk diaplikasikan. Secara teori mudah. Khusyuk itu sudah. Selaraskan saja ketika sholat antara mulut, hati, dan pikiran. Mulut mengucapkan apa bacaan-bacaan zikir-zikir yang kita baca dalam sholat. Seperti iftitah umpamanya. Seperti Al-Fatihah mulai dari Bismillahirrahmanirrahim. Itu kata mulut. Hati kita, pikiran kita menghayati maknanya dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Kata mulut Alhamdulillahirrabbilalamin. Kata pikiran, kata hati. Kita langsung menerjemahkan dengan menghayatinya. Dengan penuh penghayatan. Segala puji bagi Allah, penguasa semesta alam. Sinkron, sinergi. Sehingga hati, pikiran gak ada waktu untuk memikirkan hal-hal lain karena fokus kepada bacaan. Untuk menghayati bacaan. Terus sampai akhir. Apalagi kita memahami keterkaitan antara doa dengan gerakan. Kenapa ketika ruku dan sujud membaca tasbih? Subhana rabbiya. Kemudian kenapa ketika ruku al-azim, ketika sujud al-a'la? Subhana rabbiyal azim ketika ruku, ketika sujud subhana rabbiyal a'la. Doa itu selaras dengan jenis gerakan. Ketika ruku, kita nungging begitu, membungkuk. Dan itu sikap menghinakan diri di hadapan Allah. Karena memang pada hakikatnya kita hina sebagai hamba. Banyak dosa, banyak kekurangan. Jadi sikap menghinakan diri di hadapan Allah, ketika menghinakan diri, Allah suci dari kehinaan. Maka maka kita mengatakan subhana, maha suci Allah, suci dari kehinaan seperti yang sedang kita alami. Subhana rabbia, maha suci Rabbku. Kita menghinakan diri, kita sebut Allah yang agung sebagai lawan dari kehinaan. Subhana rabbiyal azim, gitu. Maka lebih terhayati lagi. Kita hina Allah agung dan Allah suci dari kehinaan. Ketika sujud, kita merendahkan diri di hadapan Allah. Allah suci dari kerendahan. Dan ketika kita merendahkan diri, kita sebut Allah yang maha tinggi. Subhana rabbiyal a'la. Penghayatannya lebih mendalam. Jadi itulah teorinya selama sholat. Ya, mudah untuk diterangkan dan diucapkan. Aplikasinya yang sulit. Dari sinilah maka kita mengharuskan untuk bisa memahami makna bacaan sholat, kita harus mengetahui arti, maksud dari doa yang kita baca dalam sholat agar bisa terhayati. Kalau gak tahu arti, gimana kita bisa menghayati? Belajar memahami makna dari doa-doa yang kita baca di dalam sholat kita. Jadi, itu yang pertama. Tapi memenuhi syarat ini pun tidak menjamin bisa khusyuk. Umpamanya orang Arab atau orang Indonesia, para ustaz, para santri tahu arti dari doa yang kita baca. Tapi apakah para ustaz, para santri, orang-orang yang bisa berbahasa Arab dan mengerti makna bacaan salat pasti bisa khusyuk? Enggak pasti. Karena godaan untuk berpikir masalah dunia begitu besar. Jadi kita itu ketika fokus bacaan, ingat lagi ke yang lain, ingat urusan dunia, ingat urusan organisasi, ingat urusan pekerjaan, ingat urusan keluarga, ingat urusan hutang piutang, macam-macam. Akhirnya kita lalai lagi dari penghayatan. Oleh karena itu Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin yang kemudian dikukuhkan oleh Imam Ibn Qudamah Al-Maqdisi dalam kitab Mukhtasar Min Hajjul Qasidin, kata beliau, untuk bisa meraih kekhusyuan itu, maka di luar sholat pun harus sudah mulai dikondisikan. Bagaimana caranya? Selalu kaitkanlah hati pikiran kita dengan akhirat walaupun di luar sholat. Ingat alam kubur, ingat alam akhirat, padang mahsyar, hisab, surga, neraka. Sering-sering ingat begitu. Konekkan tuh antara kita selalu dengan akhirat. Banyak menghafalkan Al-Quran, banyak mengkaji ilmu sehingga penjelasan ilmu itu tentang apapun terbayang selalu baik di dalam sholat ataupun di luar sholat. Karena kita sering berpikir tentang akhirat, tentang alam kubur, tentang kiamat, tentang kekuasaan Allah di luar sholat, maka pas masuk sholat, oh langsung connect. Tidak ngeheng dulu gitu, tidak loading dulu gitu. Oleh karena itulah maka di luar sholat, kondisikan hati dan pikiran kita, jiwa kita untuk selalu terkait kepada kekuasaan Allah. Ya. Dan putuskan semaksimal yang kita bisa ingatan kita dari dunia. Kecuali hanya sekedarnya, hanya seperlunya. Siapa orang yang lebih fokus mengaitkan hati pikiran kepada urusan dunia, maka urusan dunia ini ke bawah-bawah walaupun ke dalam sholat, bahkan ke dalam mimpi. Ya. Demikian, wallahu a'lam bissawab. Silakan lagi. Nah, Ustaz, syukuran atas jawabannya. Kami kembali mengundang antum bisa bertanya secara langsung di nomor telepon 022-8686-2637. Baik, sudah ada penelpon. Halo. Halo, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa, di mana Bapak? Hamba Allah di Kiara Cundang, Ustaz. Ya, silakan. Begini Ustaz, kan afwani di luar tema. Mertua ana tuh pensiunan pajak. Terus saya dan istri dan anak saya kan sering ke rumahnya juga. makanan yang dihidangkan oleh beliau apakah halal untuk dimakan atau gimana ya Ustaz? Terus yang keduanya, qadarullah Bapak Ana juga hasil dari pekerjaannya tuh ada yang digadai sawah Ustaz, kayak gitu. Terus apakah yang dikasih makanan dari Bapak Ana ataupun uang dikasih Bapak Ana halal untuk dimakan? Maksudnya digadai anak. Sebentar, digadai itu dia putus. Ya, hamba Allah di Kiara Condong, barakallahu fik ya. Mertuanya pensiunan pajak. Bagaimana kalau mertua itu ngasih uang, ngasih makanan, ngirim, atau kita bertamu lalu dikasih, pastilah disuguhi. Disuruh makan, disuruh minimalnya ngaleet gitu ya, dikasih kue makanan, cucunya juga atau anak-anak kita gitu. Tayyib, barakallahu fik, pajak haram dalam Islam. Tapi, gimana kalau kita sehari-hari kan tidak bisa lepas dari pajak. Motor, mobil ya, rumah, tanah kan ada PBB itu. PBB itu persatuan pajak bumi dan bangunan. Apakah harus dibayar? Bayar. Bukan karena menganggap halal terhadap hal itu, tapi untuk menghindarkan madharat yang lebih besar. Ya, kalau nggak dibayar, kita bisa-bisa pas ada razia motor mobil kita ditilang nanti ya. Kemudian nggak bisa diperpanjang nanti. Amat susah. Kalau umpamanya kita buka restoran, perusahaan, bayar pajak. Kalau enggak dipidana sebagai orang yang menggelapkan pajak dan seterusnya. Bayar. Nah, orang yang memunguti pajak, maka dia terancam dengan ancaman dahsyat neraka dan haram hukumnya. Innallaha idza harrama syai'an harrama tsamanah. Allah kalau mengharamkan sesuatu pekerjaan, haram pula hasil dari pekerjaan tersebut. Nah sekarang kalau umpamanya seorang anak, orang tuanya mungkin pekerja di bank atau pekerja pajak, bagaimana? Kalau hasil orang tua itu campur, ada yang halal, ada yang haram, ambil dan diniatkan mengambil yang halalnya. Kalau campur. Kalau sekarang murni, tidak ada pekerjaan lain kecuali yang haram, maka pertama, kalau mampu mandiri, mandirilah. Tapi kalau enggak mampu, karena belum bekerja, apalagi aturan tidak membolehkan pelajar umpama bekerja. Mungkin ada di sebuah negara ya. Kalau di negara kita bebas, anak SD pun mau dagang boleh saja. Nah, kalau umpama tidak ada penghasilan lain, maka ambil seperlunya. Sesuai dengan kebutuhan pokok kita dan tidak berlebih-lebihan. Dan tetaplah mencari cara untuk bisa memperoleh rezeki dari tangan sendiri yang halal. Ya. Nah sekarang kalau umpamanya ada orang lain, baik ayah kita, orang tua kita, mertua, atau orang lain, kawan, kerja di bank, atau sebagai rentenir. Lalu ngirim hadiah kepada kita, baik uang, ataupun barang, ataupun makanan. Bagaimana? Ini juga dialami oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tetangganya Yahudi itu umumnya rentenir. Umumnya bertransaksi ribawi. Dan mereka suka ngasih hadiah kepada Nabi alaihi salatu wasallam. Oleh Nabi alaihi salatu wasallam diterima dan dimakan. Karena statusnya hadiah. Jadi halal tidaknya makanan atau uang atau barang yang sampai kepada kita tergantung dari proses sampainya barang atau uang atau makanan itu kepada kita. Kalau proses sampainya uang itu kepada kita melalui proses yang halal dari orang itu kepada kita, maka halal untuk kita. Contoh umpamanya, kita dagang cilok atau cibai. Ada cibai, acingambai. Kemudian datang pegawai bank yang murni hasilnya dari bank. Atau rentenir, beli cilok kita, beli cireng kita, beli cibai kita. Kita tahu dia itu penghasilannya haram. Apakah kita tolak enggak? Saya enggak mau bertransaksi dengan orang yang haram ininya penghasil. Apakah begitu? Enggak. Boleh. Karena apa? Sampainya uang dia ke kita melalui proses yang halal, yaitu jual beli. Cilok itu haram bagi dia karena dia membeli dengan uang yang haram. Tapi uang yang kita terima dari dia halal karena prosesnya halal. Proses apa? Jual beli antara kita dengan dia. Begitu juga kalau umpamanya dia bukan melalui jual beli, tapi dia memberi hadiah kepada kita. Dan hadiah itu tidak ada hubungan dengan kita nyimpen uang di dia, enggak. Dia umpamanya pekerja bank, kemudian ngasih hadiah kepada kita karena kawan dekat umpamanya. Atau kita pernah menolong anak dia, umpamanya anaknya kita bimbing, kemudian sukses meraih nilai tertinggi di sekolahnya, ngasih hadiah atau bayar uang kursus, uang privat kepada kita. Proses sampainya uang itu ke kita adalah melalui proses jual jasa, boleh. Jadi kalau umpamanya itu berupa hadiah, berupa umpamanya proses jual beli yang tidak mengandung unsur riba, itu semua prosesnya halal, maka boleh kita makan, boleh kita konsumsi. Karena apa? Karena proses sampainya uang atau makanan itu kepada kita melalui proses yang dihalalkan secara syariat, baik jual beli ataupun hadiah menghadiahi, ya. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Cukup ya sampai di sini. Mohon maaf banyak pertanyaan, telepon juga dari tadi nyala terus, SMS juga mungkin banyak yang masuk, tapi waktu yang kita miliki terbatas. Insya Allah kita akan sambung di hari Senin yang akan datang. Nanti insya Allah jam 8 kita jumpa lagi dalam kajian kitab Ad-Da'wah Dawa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.